وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، setelah beberapa orang di antara suku Khazraj melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah dengan bertujuan untuk mencari sekutu dari kabilah-kabilah yang ada di sana, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi suku Khazraj, sehingga mereka, segelintir orang ini, dipertemukan dengan Nabi alaihi salatu wassalam di daerah Mina. Nabi menyampaikan ajaran Islam dan mereka pun menerimanya, sehingga mereka kembali ke kota Madinah dalam keadaan muslimun, sehingga mereka pun berdakwah, tapi dakwahnya masih dalam lingkup keluarga. Islam mulai menyebar di kota Madinah. Tidak didapati satu rumah melainkan Islam masuk ke sana. Kalau enggak bapak atau anaknya, kalau enggak anak atau bapaknya. Kemudian ikhwani hafizakumullah, pada tahun ke-12 minal mab'ath, tahun ke-12 setelah kenabian, kharaja 12 rajulan min Yathrib, keluar dari kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan untuk bertemu kembali dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan jumlah mereka sebanyak 12 orang. Kalau yang sebelumnya segelintir bertemu Nabi masuk Islam, balik ke kota Madinah, mulai mereka berdakwah, pada tahun berikutnya, pada tahun ke-12 setelah kenabian, keluar dari kota Madinah 12 orang, 10 dari kabilah Khazraj, 2 dari kabilah Aus. Sekarang 2 kabilah, masing-masing mengutus delegasi. 2 dari Aus, 10 dari Khazraj. Jumlah mereka 12 orang. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kembali mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Mina, tepatnya di Al-Aqabah. Al-Aqabah ini sebuah daerah di Mina. Ketika mereka bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam yang jumlahnya 12 orang, mereka pun berbaiat, mengucapkan sumpah setia, yang mana ini merupakan bai'atul aqabatil ula, bai'at al-aqabah yang pertama, bai'at yang pertama di dalam sejarah Islam, bai'at al-aqabah pada tahun 12 setelah kenabian. Apa isi dari sumpah tersebut disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit. Sumpah pertama atau bai'at yang pertama, kata Ubadah ibn Samit, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'atan nisa, kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bai'atnya kaum wanita. yang mana baiat ini tercantum di dalam surat Al-Mumtahanah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baiat yang pertama ini di dalam surat Al-Mumtahanah. Kata Ubadah ibn Samit, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la nusyrika billahi syai'a. Kami berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak diibadai semata, dan menafikan berbagai macam sekutu-sekutu yang ada. Wa an la nazni, kita pun berbaiat untuk kita tidak diperbolehkan berzina, main perempuan dengan jalan yang batil, dengan jalan yang haram. Wa an la nasrik, kemudian kita berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mencuri, tidak merampok, tidak mengambil harta umat manusia dengan cara yang batil. Wa an na'ti bi buhtanin wa an la na'ti bi buhtanin naftarihi baina aridina wa arjulina. Dan kita pun berbaiat untuk tidak berbuat dusta, untuk tidak mendatangkan kebohongan dari tangan-tangan kita maupun dengan kaki-kaki kita. Wa an la na'sihi bi ma'ruf, dan kita pun berbaiat untuk tidak bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini indahnya Islam. Yang dulunya gemar berzina, jangan berzina. Yang dulunya gemar mencuri, jangan mencuri. Yang dulunya gemar berbohong, jangan berbohong. Ini ajaran Islam. Dan tidak melakukan kemaksiatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam atas apapun yang beliau perintahkan. Sabda Nabi, "Faman waffa dzalika minkum dakhala al-jannah." Barang siapa yang sudah mengamalkan baiat di atas, dia masuk surga. Yang mengamalkan perkara-perkara itu, dia masuk surga. Faman ghasya dzalika minkum fa amruhu ila Allah. Kalau ada di antara kalian yang mengingkari, mendatangi perkara-perkara yang sudah kita sebutkan di atas, maka perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka akan diampuni dosanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan azab orang-orang tersebut yang tidak mengikuti sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Fa arsala ma'hum Mus'ab ibn Umair. Pada baiat Al-Aqaba yang pertama kali ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengutus da'i yang pertama ke kota Madinah bersama mereka, yaitu sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang bernama Mus'ab ibn Umair. Da'i yang pertama yang Nabi alaihi salatu wassalam kirim ke kota Madinah bersama penduduk Madinah yang tadi sudah berbaiat bersama Rasulullah. Liyu'allimahumul Qur'an, supaya Mus'ab ibn Umair mengajarkan kepada penduduk Madinah Al-Qur'an, kalam Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna-maknanya, tafsirnya. Wali ajri an yata'allama ahkam al-Islam, dan supaya mereka semua mengetahui, mempelajari hukum-hukum Islam. Maka Mus'ab ibn Umair pun berangkat bersama delegasi tersebut, mengajarkan kepada mereka tauhid, mengajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, makna-maknanya, rukun-rukunnya, menjelaskan kepada mereka makna syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hasilnya? Fa aslama khalqun kathir. Dari tangannya Mus'ab ibn Umair, dengan dakwahnya Mus'ab ibn Umair, berbondong-bondong penduduk Madinah masuk ke dalam agama ini. Sehingga kaum muslimin sudah mulai banyak di kota Madinah. Kemudian di tahun setelahnya, bertepatan kembali dengan musim haji pada tahun 13 dari kenabian. Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun dakwah di kota Mekah, ya ikhwani? 13 tahun. Nah, pada tahun yang ke-13 ini dari kenabian, kharaja ithnani wa sab'un, keluar dari kota Madinah 72 orang untuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah dan demi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Pada tahun yang sebelumnya berapa orang yang keluar? Berapa? 12. Sekarang 72, 6 kali lipatnya kurang lebih bertambah jumlah mereka. Ini delegasi yang kedua. Ketika sampai di sana, kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya kembali di daerah Mina, di sebuah tempat yang bernama Al-Aqabah untuk kedua kalinya. Dan mereka berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang disebut dengan Bai'atul Aqabati Thaniyah. Bai'at Al-Aqabah yang kedua. Nah, pada bai'at ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat kepada mereka. Diberikan isyarat akan adanya hijrah ke kota Madinah. Islam sudah mulai banyak, Islam sudah mulai menyebar di kota Madinah. Baiat yang kedua ini diisyaratkan oleh Nabi, waktunya sudah datang untuk hijrah ke kota Madinah, baik untuk beliau dan kepada para sahabatnya. Penduduk Madinah pun mereka pulang ke Yathrib, ke kota Madinah. Wa adzina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrah. Kemudian Nabi mengizinkan kepada para sahabatnya yang mampu untuk berhijrah, maka berangkatlah kalian. Fa kharaja afradun wa jama'at. Maka mereka pun keluar dari kota Makkah, baik secara person-person, individu-individu, maupun secara jamaat, kelompok-kelompok, beberapa anggota, beberapa kuota, kelompok-kelompok kecil dan beberapa orang secara sendiri-sendiri atau berkuota mereka. Beberapa orang dipimpin oleh satu yang mereka anggap bisa, mereka pun semuanya keluar hari demi hari. Kufar Quraisy melihat hal tersebut merasa geram, merasa risih, mereka marah. Kenapa bisa bebas keluar dari kota Makkah menuju Madinah? Faqamu bi'araqil, sehingga kufar Quraisy mulai membuat rintangan-rintangan kepada mereka. Famana'u nisa'ahum, maka kufar Quraisy melarang putri-putrinya. Kalau ada seorang muslim nikah dengan, kalau ada seorang muslim punya istri yang bapaknya masih musyrik, sang ayah melarang anaknya dibawa masuk ke dalam rumah. Sang suami kalau ingin membawa istrinya tidak diperbolehkan. Mau hijrah sendiri silahkan. Ini kalau bapaknya atau mertuanya dalam keadaan musyrik. Ditahan putri-putri mereka dan anak-anak mereka. Wa amwalahum, bahkan tidak sedikit harta-harta mereka yang disita. Sebagaimana yang terjadi kepada Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini seorang yang datang dari negeri Romawi. Dulunya fakir, miskin. Hidupnya susah. Datang ke kota Mekah karena giatnya, karena uletnya orang ini dalam bekerja, sampai menjadi orang kaya raya. Hartanya banyak. Kemudian dengan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam masuk dalam agama Islam, saat ini sudah diperintahkan untuk berhijrah. Ketika ingin keluar dari kota Mekah, orang-orang kufar Quraisy menghadang, "Ya Suhaib, ji'tana faqiran." Engkau datang kepada kami dalam keadaan fakir, miskin, tidak punya apa-apa. wa kasabta malan katsira, dan engkau saat ini mendapatkan harta yang banyak, engkau menjadi kaya raya di tempat kami. Wa turidu an tadhhab bi nafsika wa malika, la wallah, kemudian saat ini engkau akan keluar meninggalkan kota Mekkah dengan dirimu dan harta-hartamu. Tidak, demi Allah, lan yakuna dzalika abada, ini tidak akan terjadi. Harta milik dia akan ditahan kalau mau keluar dari kota Mekkah. Kata Suhaib Ar-Rumi, "Idza taraktu mali khallaitukum sabili, idza taraktu mali khallaitum sabili." Kalau aku lepaskan hartaku, kalian akan membiarkan aku keluar. Ditahan hartanya tidak membuat sahabat tersebut menggagalkan salah satu syiar Islam dan syariat Islam. Harta yang besar yang dimiliki Suhaib, kalau aku tinggalkan, apakah kalian biarkan aku berjalan? Kata mereka, na'am ya, kita ambil hartamu, silakan kau berjalan. Wa taraka malahu wa kharaja muhajiran ila al-Madinah. Suhaib Ar-Rumi meninggalkan seluruh hartanya, kemudian hijrah menuju kota Madinah. Seluruh harta yang dia telah kumpulkan ditinggalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar dengan menggunakan badannya saja. Berat ya ikhwan, harta fitnah. Berat, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kekuatan iman. Suhaib pun keluar dari kota Mekkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kabar Suhaib. Beliau kemudian bersabda, "Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaib." Suhaib laba, Suhaib untung. Jual beli dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Suhaib untung, Suhaib laba. Sampai diturunkan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara umat manusia, mereka mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Meninggalkan hartanya, firaran bidinihi wa hifadhan alaih. Beliau lari, beliau keluar untuk menegakkan agama Allah dan menjaga Islam. Enggak ada secuilnya ikhwani kita dibandingkan dengan mereka. Enggak ada sepucuknya pengorbanan kita dibandingkan dengan mereka. Setelah orang-orang kufar Quraisy mengetahui ternyata ada baiat di balik itu semua dengan orang-orang Madinah, mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak tinggal diam. Mereka menginginkan suatu perkara yang menjadi akhir dari sesuatu yang namanya Islam. Mereka ingin memadamkan Islam ini di kota Mekkah secara keseluruhan. Tidak dibiarkan, tidak bisa kita biarkan Muhammad alaihi salatu wassalam begitu saja di tempat kita. Mereka pun semuanya berkumpul, kabilah-kabilah Quraisy, di satu tempat yang bernama Darun Nadwa. Seluruh kabilah mereka berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat parlemennya mereka. Dewan perwakilan kabilah-kabilah yang ada semuanya kumpul di sana. Wa kullun yudli bi ra'yihi, setiap orang mengeluarkan usulannya. Yang mana usulan-usulan tersebut Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Anfal. Idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Orang-orang kufar, mereka berbuat tipu daya kepada engkau. Di antara mereka ada yang menginginkan engkau ini ditangkap, ada yang menginginkan engkau ini dibunuh, dan ada yang menginginkan engkau ini diusir. Dan memang kenyataannya demikian. Satu di antara mereka mengatakan, nahbisu hatta la yasil ilaihi ahad. Kita penjara Muhammad ini alaihi salatu wassalam sampai tidak ada yang bisa bertemu dengan dia. Yang lain lagi mengatakan, nanfi wa nukhrijuhu min Makkah. Kita usir orang ini, kita keluarkan dari kota Makkah. Dua usulan tersebut tidak memuaskan seluruh kabilah Quraisy. Mereka memandang usulan itu tidak pas. Sampai datangnya alaihi laknatullah. Sampai datangnya alaihi laknatullah. Amr ibn Hisham yang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, nakhtaru min kulli qabilatin syaban wa nu'tihi sayfan salta. Kita kasih pada setiap kabilah, kita pilih satu prajurit, satu pemuda dari setiap kabilah, dan kita beri kepadanya pedang yang tajam, pedang yang kuat. Wa yadribuna Muhammadan darbata rajulin wahid. Kemudian mereka semuanya membunuh Muhammad alaihi salatu wassalam masing-masing dengan tusukan pedangnya. Yatafarrag damuhu, agar supaya darahnya menyebar ke seluruh kabilah. Karena mereka semuanya membunuh. Supaya apa? Agar Bani Hashim tidak ada yang bisa meminta kisos. Mau siapa yang akan dikisos? Seluruh kabilah yang membunuh. Dan supaya Bani Hashim tidak akan kuat untuk melawan kita. Karena kabilah-kabilah banyak. Tidak akan bisa melawan kita. Paling-paling ujung-ujungnya apa? Tardha bidiyah. Mereka akan meminta diyah. Akan ridha dengan diyah. Tebusan. Wa nadfa' diyatah. Dan kita akan bayar tebusan tersebut. Satu nyawa, 100 unta. Selesai. Aman. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang membatalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya pembatal tipu daya tersebut. Disampaikan khabar itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam oleh Rabbul Alamin. Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq fi waqti dhahirah, di siang bolong, terik matahari yang amat sangat panas. Dan ini bukan waktu yang biasa Nabi alaihi salatu wassalam mengunjungi sahabatnya Abu Bakar. Bukan kebiasaan Nabi mengunjungi Abu Bakar di waktu zuhur, bukan kebiasaan beliau. Makanya Abu Bakar ketika melihat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau punya firasat ini ada perkara yang bukan sepele. Ya Rasulullah, ma jaa bika illa amrun azim. Engkau ini tidak datang kecuali membawa perkara yang besar. Kata Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad udhina li bil khuruj. Aku sudah diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluar dari kota ini. Diperintahkan aku untuk berhijrah dari tempat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling beliau cintai dan tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Mekah. Aku saat ini diperintahkan untuk keluar dari kota ini. Berarti ikhwan, kita diajak keluar negeri, negeri yang kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita tidak meyakini bahwasanya kita akan kembali ke negeri asal kita. Abu Bakar As-Siddiq punya banyak istri, tidak satu. Abu Bakar As-Siddiq memiliki lebih dari satu istri. Memiliki anak yang banyak. Tanggung jawab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seperti itu, tidak membuat Abu Bakar As-Siddiq memiliki banyak pertimbangan. Lah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. as-suhbatu suhbah, was-suhbatu suhbah, was-suhbatu suhbah. Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah, aku ini kawanmu, aku ini sahabatmu, aku ini temanmu, aku akan menemani engkau, aku akan bersama denganmu. Tidak pikir panjang pengorbanan mereka, mengorbankan jiwanya, keluarganya, hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau disuruh datang ke pengajian ta'lim, ada yang satu mengatakan banyak kerjaan, disuruh ta'awun untuk berdakwah, yang satu mengatakan sibuk, yang satu lagi malas, yang satu lagi tertidur, na'udzubillah. Gak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan mereka. Sehingga Asma binti Abi Bakar As-Siddiq menyiapkan segala perbekalan untuk ayah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Asma menarik kainnya terbagi menjadi dua, disobek dari kain yang dia miliki untuk dijadikan sebagai ikatan perbekalan Nabi dan Abu Bakar. Sejak itu Asma diberikan lakop atau julukan dengan sebutan apa? Dzatu An-Nitaqain. Ahsanta ya Aba Lutfi. Dzatu An-Nitaqain, yang memiliki dua carikan kain digunakan untuk perbekalan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak hanya itu, Abu Bakar menemani Nabi sambil mengatakan khudh min ihdahataini rahilatain, wahai Rasulullah, ambil satu di antara dua kendaraan ini, mana yang paling engkau sukai? Disuruh milih untanya, hartanya diberikan, jiwanya diberikan demi jayanya Islam. Ambil satu di antara dua kendaraan ini, mana yang engkau suka? Maka Nabi alaihi salatu wassalam membuat sebuah strategi yang jitu, membuat perencanaan yang matang, keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, menuju ke Jabal Al-Thur, menuju ke Gunung Thur, yang mana di gunung tersebut ada goa, di mana Nabi alaihi salatu wassalam tentunya ketika keluar dari kota Makkah meminta tolong kepada seseorang yang bernama Abdullah ibn Abi Quraikit, meminta pertolongan kepada seorang yang bernama Abdullah ibn Abi Quraikit, diberikan uang atau imbalan supaya apa? Memberikan jalan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagai penunjuk sampai ke kota Madinah. Wa kana mahiran khirifan bimasaliki wa turukil Madinah. Abdullah ibn Abi Quraikit ini orang yang mahir sekali dan memahami jalan-jalan umum maupun jalan-jalan tikus di padang pasir sampai ke kota Madinah. Maka diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia ini apa? Seorang musyrik, akan tetapi memiliki amanat, seorang amin. Dan ini faedah kepada kita ya ikhwani, bahwasanya terkadang diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk meminta pertolongan kepada orang-orang kufar, yang mana manfaat itu kembali kepada kaum muslimin apabila mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Boleh meminta pertolongan kepada orang-orang kufar sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Perkara hijrah yang pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang-orang musyrik, akan tetapi beliau masih percaya karena orang ini dapat dipercaya. Begitu pula pada perkara-perkara sosial kita. Kalau ada contohnya di antara antum sakit seorang muslim, mendapati dokter musyrik, mendapati dokter kafir dan dokter muslim. Yang musyrik ini masya Allah spesialis, ilmunya lebih tinggi, jam terbangnya lebih banyak daripada dokter muslim yang ya mungkin baru saja atau tidak seperti yang ini. Maka ketika kita berobat asal terpercaya, benar, memiliki pengalaman, enggak ada masalah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam meminta pertolongan kepada Abdullah ibn Abi Uraiqit. Pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar As-Siddiq ditemani dengan anaknya kecil yang bernama Abdullah. Jadi perjalanan itu ada Abu Bakar dan Rasulullah, dan ada pula anaknya Abu Bakar yang bernama Abdullah. Dan Abdullah ini ditugaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidur bersama ayahnya sampai waktu sahur. Setelah sahur balik ke kota Makkah. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan apa kabar-kabar di sana. Ini strategi Nabi, tidak langsung keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Tidak. Ke Gunung Thawr dulu. Kemudian dilihat dari jauh bagaimana perkembangan mereka. Anaknya Abu Bakar nguping, apa yang dikatakan Quraisy, apa perkembangan terbaru. Matahari terbenam, Abdullah ini pun balik ke gua tersebut. Memberikan kabar kepada Nabi SAW dan beliau terus mengetahui perkembangan. Begitu pula ditemani pada perjalanan itu dengan Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah ini merupakan budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Apa tugasnya ikhwani? Mengembala kambing di sekitar Gunung Thawr. Siasatnya Nabi SAW. Mengembala kambing di sekitar Gunung Thawr. Dan memberikan susu kambing tersebut kepada siapa? Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rapi strateginya. Dan memberikan amanat di dalam rumahnya kepada siapa? Ali bin Abi Talib. Agar tidur di atas kasurnya. Wa amarahu bi an yaruddal wada'i wal amanat li ahli Makkah. Dan memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk mengembalikan amanat dan barang-barang titipan kepada ahlu Makkah. Nabi kita alaihi salatu wassalam, seorang yang as-sadiq al-amin, dapat dipercaya bahkan orang-orang musyrikun dari kufar Quraisy. Kalau mereka memiliki barang berharga, tidak dititipkan kecuali kepada siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tahu mereka Nabi adalah orang yang jujur. Akan tetapi ya ikhwani, fanatik, penyakit yang khabith, penyakit yang keji, fanatik terhadap agama nenek moyang dan ajaran bapaknya. Ini penyakit membutakan mata-mata mereka dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahasar al-musyrikun daran Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian orang-orang musyrik mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma alimat, ketika mereka mengetahui ternyata di dalam rumah Nabi hanya ada Ali bin Abi Thalib saja, dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah keluar dari kota Makkah bersama Abu Bakar, janna jununuhum, mereka pun seperti orang gila. Dhahaba yamnatan wa yasratan shimalan wa januban, mereka pun mengecek, mencari kanan kiri, depan belakang, utara selatan, gang-gang Mekah, halaman-halaman Mekah, seluruh daerah-daerah di kota Mekah mereka periksa. Dan mereka tidak mendapatkan Nabi alaihi salatu wasalam. Rencana yang sudah mereka acarakan dengan sangat matang gagal begitu saja. Janna jununuhum, mereka seperti orang kesurupan, marah, emosi. Dicari sana kesini tidak mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya mereka pun keluar dari kota Makkah. Dicari. Dari bekas jalannya. Sehingga orang-orang kufar Quraisy sampai kepada Gunung Thawr. Yang pada saat itu Abu Bakar dan Nabi alaihi salatu wassalam berada di dalam guanya. Mulut gua itu rendah ya ikhwan. Mulut gua itu rendah. Dan Abu Bakar khawatir. Sampai mengatakan, ya Rasulullah, lau ta'ta'a ahadukum ra'suhu ila qadamaihi la'absarana. Wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka menundukkan kepalanya ke arah mata kaki, pasti akan melihat kita. Karena mata, mulutnya gua itu rendah. Kalau menundukkan pandangannya sedikit saja, sudah pasti akan bisa melihat kita. Guanya enggak terlalu dalam. Nabi alaihi salatu wassalam memiliki tawakal yang besar. Ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnain? Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, kau kira cuma kita saja di dalam gua ini, aku dan engkau? Kita dibiarkan begitu saja, Allah subhanahu wa ta'ala ketiganya. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. diabadikan di dalam surat Al-Anfal atau At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka tidak dapat menolongmu wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Dan ketika dia mengatakan kepada temannya yaitu Abu Bakar, la tahzan, wahai Abu Bakar jangan bersedih, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sampai pun mereka di hadapan gua dan tidak bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani hafizakumullah, di sini ada sedikit peringatan supaya kita memahami semua sejarah ini dengan benar. Sebatas apa yang antum ketahui, di depan mulut gua itu ada apa? Ada apa? Sarang laba-laba. Depannya sarang laba-laba ada apa? Depannya sarang laba-laba ada apa? Burung? Burung apa? Dua burung merpati sekaligus dengan telurnya. Dalam riwayat yang lain, ada satu pohon tumbuh di depan mulut gua. Mulut gua. Perlu antum ketahui, ini semuanya riwayat yang tidak benar. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang, kita akan menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang ada di film Ar-Risalah. Film yang kecilnya kita dulu sering melihat. Bagaimana hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Film ini penuh dengan kemungkaran dan pemutarbalikan fakta sejarah. Dan tentunya donatur film ini tidak lain dan tidak bukan adalah Rafidhatul Lubnan, Rafidhah dari Lebanon dan Iran. Kisah di depan mulut gua yang disebutkan di depan sarang laba-laba ada dua burung merpati telur. Begitu pula di sampingnya ada pohon yang ketika kufar Quraisy naik kepada gua tersebut melihat ada sarang laba-laba, oh berarti enggak ada orang masuk ke gua tersebut. Berarti yang menolong Nabi sekarang siapa? Sarang lah laba-laba dan burung merpati. Tidak seperti itu. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya di depan mulut gua sarang laba-laba, riwayat tersebut didhaifkan oleh dua di antara masyayikh, Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani alaihima rahmatullah. Bahkan kata Syekh Al-Albani mengatakan wala yasih hadith fi ankabutil ghari wa hammamatain. Enggak ada yang sahih dalil yang menyebutkan bahwasanya di depan mulut gua ada sarang laba-laba dan dua merpati, enggak ada. Ini perlu dipahami. Ini sejarah yang benar. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya dengan prajurit-prajurit yang mereka tidak bisa melihatnya. Prajurit Allah Subhanahu wa taala yang menolong nabi tidak bisa dilihat. Di sini sarang laba-laba dan burung merpati bisa apa enggak bisa dilihat? Bisa dilihat. Berarti bukan itu yang menolong nabi alaihi salatu wasallam. Ketika sampai pada ayat di atas, Al-Imam Al-Baghawi berkata di dalam tafsirnya, humul malaikatu alladhina nazalu yasrifuna wujuhal kuffari wa absarahum an ru'yatih. Kata Al-Imam Al-Baghawi, prajurit-prajurit dalam ayat ini adalah para malaikat yang turun ke muka bumi, yang turun ke kota Makkah, yang turun ke Jabal Thawr, yang turun di depan mulut goa Jabal Thawr, yang tugasnya untuk memalingkan wajah-wajah kufar dan penglihatan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ikhwani, di depan mulut gua enggak ada apa-apa. Mereka menundukkan pandangan dan bisa melihat ke dalam gua. Akan tetapi mereka tidak bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar. Allah subhanahu wa ta'ala tutup pandangan mereka. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha bisa, maha kuat. Kemudian ikhwani hafizakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari goa tersebut, kemudian berjalan ke kota Madinah. Kaum kufar Quraisy sudah putus asa, tidak bisa mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka membuka promo di kota Mekah, membuka gebyar hadiah, lomba siapa yang bisa mendapatkan Muhammad alaihi salatu wassalam, maka akan diberikan hadiah 100 unta. Kalau satu unta harganya 20 juta, 100 unta berapa? 2M zaman dahulu. Yang bisa mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan hadiah 100 unta. Maka mereka pun berbondong-bondong, orang-orang kufar Quraisy, baik dari sisi budaknya maupun orang-orang yang bebas di antara mereka. Kufar Quraisy mereka pun keluar serentak mencari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menangkapnya. Yang mana sebagian di antara mereka yang keluar dari kota Mekah berhasil mendapatkan Nabi alaihi salatu wassalam di pertengahan jalannya. Yang itu insyaallah taala kita akan sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.